Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan berbagai nikmat kurnia-Nya, taufik dan hidayah-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menerus memelihara kita di dalam nikmat-nikmat-Nya dan menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang bersyukur terhadap nikmat Allah, dan apabila ditimpa musibah bersabar, dan apabila berdosa beristighfar. Dan alhamdulillah pada malam ini kita akan meneruskan membahaskan perkara berkaitan dengan tabarruk, dan saya rasa kita masih membawa lagi nota 3 muka surat yang kita berikan pada minggu lepas. Dia merupakan hanya masail sahaja. Masail maknanya pembahasan dibahaskan oleh ulama kaitan dengan beberapa perkara tentang tabarruk. Dan kita sedang membahaskan tentang ruqyah. Dan telah kita katakan makna ruqyah itu apa, dan telah kita sebutkan syarat-syarat ruqyah. Apakah syarat-syarat ruqyah? Hendaklah ia dengan apa? Dengan Al-Quran ataupun dengan zikrullah, jadi dengan nama Allah ataupun sifatnya. Baik, apa hukumnya meruqyah bukan dengan Al-Quran, bukan dengan zikrullah? Boleh ke tak boleh? Baik, jawabnya apa? Boleh dengan bersyarat. Inilah syarat-syarat dia yang kita nak ulang kaji. Jadi syarat-syarat ruqyah bukan dengan Al-Quran dan zikrullah. Pertama sekali apa dia? Hendaklah dia apa? Dengan bahasa, hendaklah dengan bahasa Arab dulu. Mestilah dengan bahasa Arab. Kemudian kalau bukan dengan bahasa Arab, boleh ke tak boleh? Boleh. Bersyarat. Syaratnya hendaklah difaham maknanya. Kemudian apa lagi? Kandungan ruqyah itu, bacaan itu yang difaham maknanya tidak boleh mengandungi syirik. Itu semua berkaitan dengan bacaan. Kemudian ada beberapa syarat yang berkaitan dengan orang yang meruqyah ataupun yang diruqyahkan, iaitu hendaklah diiktikad bahawa semuanya sembuhnya atau tidak penyakit tersebut di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ruqyah itu ada faedah atau tidak? Ada, dia adalah sebab untuk mendapat sembuhan ataupun kesembuhan daripada Allah. Nah, jadi ini adalah syarat-syarat ruqyah yang disyariatkan, dan ruqyah ini termasuk bertabarruk dengan Al-Quran, dengan zikrullah, sebab berkahnya adalah bersifat duniawi, iaitu dapat menyembuhkan penyakit. Sebelum kita teruskan pada perkara yang berikutnya, apa faedah ruqyah selain daripada dapat menyembuhkan penyakit? Apa bezanya ruqyah dengan makan ubat, dengan makan Panadol, Panadol injection buat batuk dan sebagainya? Apa beza? Kalau kita lihat, ruqyah ni bukan fizikal, apalagi oral. Ini kita makan secara oral. Jadi tak ada apa-apa kecuali bacaan. Maka terdapat beberapa faedah disebutkan oleh ulama. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala telah menyebutkan dalam kitabnya, ruqyah ni yang pertama adalah dia dapat menyembuhkan penyakit. Itu memang jelas, maknanya hilang terus penyakit. Ubat lain pun boleh. Baik. Tapi yang kedua adalah dia dapat apa? Dapat menghalang penyakit. Dapat mencegah penyakit. Maknanya kalau orang yang tak sakit, bila diruqyahkan pun dia dapat apa ni? Dia dapat menahan diri daripada penyakit tersebut. Dia tak kena sakit. Itu faedah yang kedua. Faedah yang ketiga adalah dia dapat mengurangkan penyakit tersebut. Maknanya kalau terkena juga oleh sebab dia beruqyah, maka penyakit tersebut tak sampai kepada kesempurnaan. Kalau dia kena, sepatutnya sakit dia 100%, pasal dia meruqyah mungkin kena 10%. Mungkin kena juga tapi 5%. Mungkin kena lebih banyak daripada itulah, 90%. Tak kena full disebabkan ruqyah tersebut. Dan perbezaan-perbezaan kesan daripada sakit tersebut bergantung kepada kekuatan orang yang meruqyahkan. Begitu juga dengan orang yang diruqyahkan. Jadi macam mana pun ruqyah itu banyak faedah. Walaupun mungkin tak sembuhkan penyakit, kurang-kurang dapat kurangkan penyakit. Dan yang lebih bagus lagi kalau dia dapat mencegah penyakit daripada mengenai orang tersebut. Yang baca ruqyah tak kena sihir, tak kena itu, tak kena ini. Jadi ini tak terdapat kepada ubat lain. Awak makan Panadol cuma dapat hilangkan penyakit, cuba tak sakit dengan Panadol. Makin datang penyakit kan. Antibiotik tak ada sakit orang makan. Jadi itu antara kelebihan ruqyah, menunjukkan bahawa dia mempunyai barakah. Baik, pada perkara yang berikutnya adalah hukum membaca Al-Quran yang ketiga tu, surat satu. Membaca Al-Quran atau zikir. Ini ada hadis Rasulullah SAW yang terdapat zikir dalamnya. Asmaullah Al-Husna. Kita baca di dalam air kemudian menuangkannya ke atas pesakit. Baik, dalam hal ini bila kita lihatnya satu apa ni, satu ibadat meruqyah dengan cara yang khusus seperti ini. Yang tadi semua kita sebutkan adalah dengan setakat membaca saja. Orang tu sakit, kita baca je depan dia. Sekarang ini kita tak baca di hadapan orang yang sakit, tapi kita baca di dalam air. Kemudian buat apa dengan air tersebut? Air itu tak sakit, tapi air itu jadi yang dia dibaca itu dituangkan kepada pesakit tersebut. Nah, ataupun meminum air yang dibaca, yang kita selalu namakan sebagai jampi lah. Ya, jampi itu lain macam sikit lah. Tapi kalau jampi dengan Quran, maksudnya dia adalah ruqyah. Jadi dalam hal ini terdapat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lafaznya dalam bahasa Arab, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qara'a fi ma'in li Thabit ibn Qais ibn Shumas wa kana narida thumma sabba alaihi. Artinya Rasulullah SAW pernah membaca di dalam air. Baca apa? Baca Quran untuk sahabat-sahabat yang bernama Thabit ibn Qais ibn Shumas, dan dia sakit. Kemudian Nabi SAW menuangkan air tersebut ke atas sahabat itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan di dalam kitab Tib, kitab perubatan, dan isnadnya sahih. Isnadnya sahih, bukan hasan lagi. Jadi boleh tak terima? Boleh, wajib terima kan, boleh lagi. Jadi apa hukumnya? Baca ke dalam air, tuangkan kepada orang yang sakit. Jawabnya boleh. Dalilnya Rasulullah SAW buat. Boleh tak orang kata, tapi ni Nabi buat, orang lain tak boleh buat? Boleh tak macam tu? Kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Jadi kena tahu usul fiqh sikit. Apa asal hukum perbuatan Nabi SAW? Asalnya khas untuk Rasulullah ataupun umum untuk umatnya juga? Asalnya umum untuk umatnya juga. Apa yang disyariatkan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW disyariatkan untuk umatnya. Apa yang dihalalkan untuk Rasulullah, asalnya dihalalkan untuk umatnya. Apa yang diharamkan pada Nabi juga haram pada kita. Diperintahkannya Nabi untuk beriman, kita pun diperintahkan untuk beriman. Dilarang daripada syirik, kita pun larang syirik. Diharamkan itu arak ayudi dan sebagainya, kita pun sama juga. Itu asal. Itu asal. Jadi kalau kita ada khilaf, kita balik kepada asal. Walau bagaimanapun, kadang-kadang terdapat pengecualian kepada asal ini. Kaedah, ini dah namakan kaedah. Apa juga kaedah? Biasanya ada apa? Istisna'at. Istisna maknanya pengecualian. Sebab itu bila belajar kaedah-kaedah, entah ada kursus kawaid ke apa ke, kawaid fiqh ataupun sebagainya, pasti di sana ada pengecualiannya. Itu yang kita kena belajar. Kadang-kadang tak boleh apply kaedah ni sebab ada benda yang mengecualikan. Dalam bab ini tak boleh pakai kaedah ni. Dan kaedah apa juga biasanya ada syarat-syarat. Jadi dalam hal ini, jika terdapat tanda-tanda bahawa perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini khusus untuk beliau, tanda-tanda seperti itu, maka tak boleh kita kiaskan untuk umatnya juga. Seperti antara tandanya adalah terdapat dalam dalil tersebut bahawa ini khas untuk Nabi SAW secara direct, bukan untuk selain daripadanya. Seperti Nabi SAW boleh menikah dengan siapa saja yang dia suka. Nah, daripada siapa saja yang dia suka, berapa pembilangan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada wanita nak serahkan dirinya untuk jadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh apa? Terus nikah dengan dia. Tapi kalau orang lain boleh tak? Tak boleh, kira zina. Jadi tak perlu wali, tak perlu saksi. Ini khusus untuk Rasulullah SAW. Ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'aka wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha linnabiy إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. Panjang ayat dia. Ringkasnya, wahai Nabi, kami halalkan kau isteri-isterimu yang kau telah berikan mahamnya dan hamba-hamba perempuan yang kau dapat, kurang gitu dah. Dan juga wanita-wanita lain daripada anak-anak, banyak anak perempuan daripada sebelah bapa am. Pakcik lah, sebelah makcik, banati amik, banati ammatik, dan daripada sebelah mak, yang ni sepupu-sepupu ke kan. Baik, dan juga wanita yang datang menyerahkan dirinya untuk jadi isteri ni, untuk jadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau in arada Nabi, kalau Nabi nak bernikah dengannya, an yastankihaha. Kalau itu saja dalilnya ataupun itu jenasnya, oh, kita semua boleh buat. Pasal asal apa? Semua yang Nabi SAW boleh, kita pun boleh. Oh, bagusnya. Tapi ayat tu belakangnya ada apa? Khalisatan laka. Ini adalah khalisah. Khalisah khusus untuk engkau. Min dunil mu'minin. Lagi, dikuatkan lagi. Dan bukan untuk orang-orang beriman yang lain. Jadi benda-benda macam ini khusus untuk Rasulullah SAW. Kalau kita nak bahaskan tentang jenis-jenis khitab, khitab maknanya perintah ataupun larangan dari Allah SWT kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia terbagi kepada beberapa bahagian. Mungkin tiga. Yang pertama, khitab itu adalah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk umatnya. Ini banyaklah. Tak payah nak sebut terlalu banyak sangat. Nabi sallallahu alaihi diperintahkan untuk bertakwa pada Allah Subhanahu taala, kita pun diperintahkan untuk bertakwa pada Allah Subhanahu taala. Dan seumpamanya. Baik, jenis yang kedua adalah perintah itu, larangan itu diturunkan kepada Rasulullah SAW, tapi khusus untuk Rasulullah SAW, umatnya tak termasuk ke dalam ini. Dan antara dalilnya adalah yang tadi kita sebutkan dan beberapa ayat-ayat lain. Ya. Boleh? Yang ketiga adalah, itu kita dah faham lah. Yang ketiga adalah khitab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah sallam tak masuk. Peliklah. Nabi sallam yang diperintahkan, tapi Nabi sallam tak disuruh, tak masuk dalam perintah tersebut. Tapi yang dimaksudkan siapa? Umatnya. Ini yang mungkin kita tak pernah dengar. Ada contoh tak? Jawapnya ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyembah Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhanmu telah mewajibkan atas engkau. Ka maknanya engkau. Kau siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sembah kecuali Allah. Dan hendaklah buat baik kepada dua ibu bapa. Jangan sembah selain Allah. Tauhidkan Allah SWT. Ini untuk Nabi ke? Khusus ataupun untuk semua? Ini untuk semua. Tapi buat baik kepada dua ibu bapa ni, ini untuk siapa? Untuk siapa? Untuk umatnya. Kenapa Nabi SAW tak disuruh? Lepas tu ayat dia sambung lagi, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kalaulah kau jumpa salah seorang daripada mereka ataupun kedua-dua mereka dah tua, fala taqul lahum uffin wala tanhahum wa qul lahum qawlan karima. Jangan kata uff pada mereka, jangan herdik mereka, dan katalah pada mereka dengan kata-kata yang mulia. Naam, waqfid lahum janahadzul minar rahmah. Rendahkanlah sayap ketika bersama mereka, yakni jagalah adab, tunduk tawaduk dengan mereka kerana rahmah. Dan waqul la waqur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. So doa lagi untuk mereka sebagaimana mereka merahmati kita waktu kecil. Semua ni berkaitan dengan ibu bapa ni Nabi SAW disuruh secara khusus, tapi yang dimaksudkan adalah umatnya. Sebab Nabi SAW tak ada apa? Tak ada ibu bapa. Boleh? Nah. Jadi antara permasalahan zaman dulu tentang masalah ini, masalah nampak remeh, tapi dia pernah menjadi sebab peperangan, tumpah darah, kerana tak faham bab ni. Kita tahu bahawa apabila Nabi SAW wafat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dijadikan khalifah oleh para sahabat semuanya. Kita dapat lihat ada beberapa orang yang apa ni, ramai orang sebenarnya keliling Madinah Mekah yang murtad. Dan ada di antara mereka yang tak mau bayar zakat. Dan yang tak nak bayar zakat ni, ada yang terus tak nak solat, tak nak bayar zakat, semuanya sekali lah. Ada yang apa? Ada yang tak nak bayar zakat sekarang. Bukan kata zakat tak wajib, tapi sekarang dah tak wajib. Ni wajib dulu. Dulu tu bila? Bila Nabi SAW masih hidup, kita bayar. Nabi SAW dah wafat, kita tak mau bayar pada Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Tak wajib. Apa dalilnya atau apa syubhat ni? Kita cakap syubhat, tahu maknanya syubhat? Apa beza dalil dengan syubhat? Dalil maknanya kalau betul lah. Kalau syubhat tu maknanya apa? Ha, itu cuma tipu daya ataupun sesuatu yang tak kuat. Samar-samar kan? Nampak macam dalil tapi bukan dalil. Baik. Mereka berhujah dengan ayat Al-Quran. Orang-orang ni. Iaitu firman Allah SWT dalam surah At-Taubah. Khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah Muhammad daripada mereka harta-harta mereka sebagai sedekah. Jadi maknanya apa? Sedekah yang wajib, yakni zakat. Tutahhiruhum, mensucikan mereka, dan tuzakkihim. Ini maksud suci juga. Tapi boleh makna menambahkan lagi harta mereka dengan zakat tersebut. Kemudian wasalli alaihim, dan solatlah atas mereka. Bukan suruh solat tau, jawab jenazah. Tapi maknanya doakan untuk mereka Bila dah terima zakat. Kerana sesungguhnya solatmu, yang ini doamu, adalah ketenangan untuk mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ini dalil Quran. Quran tak ada Quran da'if. Tak ada kan? Tak ada Quran, tak ada kita tak namakan sahih pun sebab semuanya sahih. Ha, tak payah nak cakap. Hadis ada sahih, ada dhaif, ada apa semua. Jadi apa ujian mereka? Mereka kata ni perintah untuk siapa? Khuz. Khuz untuk seorang. Khuz anta. Ambillah engkau, wahai Muhammad. Harta mereka. Gitu semuanya. Jadi bila Nabi SAW ambil, kita bayar. Sekarang Nabi SAW dah wafat. Abu Bakar gantikan, kita tak mau bayar pada Abu Bakar. Kemudian mereka lihat kat belakang ayat tu juga, dan doalah untuk mereka bila dah ambil zakatnya. Sebab doa wahai Muhammad, salataka sakanul lahum, ketenangan untuk mereka. Jadi ini khusus untuk siapa? Doa nanti mana sama dengan doa Abu Bakar ke siapa? Jadi tak applicable untuk apa ni? Sekarang ini. Jadi zakat wajib tak? Kau tanya diorang, wajib, tapi sekarang tak wajib. Ni macam pernah dengar zaman kita ni kan. Tutup aurat wajib? Wajib. Zaman dulu wajib. Banyak perampok, banyak perogol. Tapi sekarang tak payah. Tak payah, terbatik pula dia. Nah. Zaman sekarang moden, zaman itu begitu, begini. Khususnya daripada sudut apa ni? Wanita lah. Zaman dulu wanita dapat separuh harta faraid. Memang lah, orang tak kerja, tak apa semua. Kerja semua lelaki. Tapi sekarang perempuan yang apa? Kerja lagi banyak. Dia dapat sama. Patut dapat double lagi daripada lelaki. Wah, terbalik. Semua pakai apa ni? Pakai syubat-syubat seperti ini. Jadi oleh kerana itu, Abu Bakar As-Siddiq layan tak mereka punya apa? Mereka punya syubat. Tak ada. Diperang juga mereka. Sampai mereka bayar zakat atau mereka kena bunuh. Itu lain pula yang murtad disebabkan mengikut Nabi palsu. Salam Al-Kazab. Cerita ajaran sesat lah. Al-Aswad, Al-Ansi di Yaman, Tulaiha dan sebagainya. Jadi Apa jawapan ulama terhadap hujah atau subhat mereka ni? Kita katakan ini antara perintah khitab kepada Rasul SAW secara khusus, tapi ia juga kepada siapa? Kepada semua yang berfungsi sebagai fungsi Rasulullah SAW. Apa fungsi Rasulullah SAW? Ambil zakat. Siapa yang gantikan dia pun kena bayar zakat pada dia. Sama juga. Dan masalah doa khusus untuk Rasulullah SAW juga satu syubhat yang lemah. Doa ni bukan pada orang yang doa. Doa ni pada siapa? Gantung pada Allah SWT nak kabulkan ke tidak. Kita kasih dan suruh doa siapa pun yang jadi khalifah doa, dan kita harapkan Allah SWT kabulkan. Kenapa tak boleh apply juga zaman kita? Doa tak ada halangan kan? Siapa pun boleh doa, boleh doa. Allah boleh kabulkan doa siapa juga. Jadi bila kita bawakan contoh-contoh lain bahawa ada ayat-ayat yang khusus pada Rasulullah SAW nampaknya, tapi rupanya dia umum, banyak sangat tu. Jadi akan tertolaklah dakwaan seperti ini. Tapi zaman itu, kata ulama antaranya Al-Khattabi rahimahullah taala, seorang ulama mazhab Syafi'i, sebagaimana kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, mereka yang bersyubhat macam ini, dulu wajib bayar zakat, sekarang tak wajib dengan dalil tadi, kita tak hukum dia sebagai kafir. Kita hukum dia sebagai kafir. Tapi kalau sekarang ada orang cakap macam itu, mana-mana grup, mana-mana kumpulan, maka kita akan hukum dia sebagai murtad. Dan kita perang. Kenapa beza pula? Sebab dulu zaman awal dengan syariat, zaman dulu syariat bila turun dia berubah-ubah, betul tak? Ada hukum yang dimansuhkan. Mereka mengingatkan ini adalah ayat yang dimansuhkan. Adalah syubhat. Tapi zaman kita mana ada lagi berubah-ubah, tak akan berubah lagi. Dan semua dah ijma' bunyal Islam ala khams. Dibinanya Islam atas lima perkara. Syahadatilla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salati wa ita'iz zakati wa shaum Ramadan wa hajjil bait. Man istata'a ilaihi sabila. Jelas, bayar zakat tu wajib. Tak kira siapa, pada nabi ke pada siapa. Ada khilaf tak kalangan ulama? Tak ada. Siapa yang mengingkari kewajipan apa-apa daripada rukun Islam dan lain-lain lagi, maka dia murtad, tak ada uzur bagi dia. Nah, itu perbezaan. Baik, jadi ini menunjukkan bahawa kadang-kadang kesesatannya tu sama, tetapi orangnya tu ada yang sesat, dihukumkan apa ni, kafir, ada yang tidak. Kadang bid'ah juga, ni pun bid'ah perbuatannya, tapi kadang-kadang ada yang dihukum sebagai ahlul bid'ah, ada yang tak dihukum sebagai ahlul bid'ah. Sebab dia kena lihat lagi satu sudut lagi, iaitu maksud dia ada uzur dia ataupun tidak. Sebab itu kita jangan gunakan kaedah lepas tu, oh ni bid'ah, semuanya tertolak, bid'ah mesti gini, mesti gini, mesti gini, boycott dia apa semuanya, lepas tu dia apply terus. Tidak. Itu tadi kita kasih contoh bagaimana zaman dulu dengan zaman sekarang, benda dia sama, kesesatan dia sama, tapi hukumnya berbeza-beza. Kadang-kadang kita maafkan, kadang-kadang kita tak maafkan. Baik, kita keluar sikit tadi, tapi insyaAllah bermanfaat. Jadi itu berkaitan dengan apa pula kita sedang cakap ni? Baca Quran dalam air. Okey. Lepas itu Nabi SAW yang lakukan. Nah, kita dah katakan. Jadi perbuatan Nabi SAW khusus ke tidak ataupun kita semua boleh buat? Jawapnya, kita semua boleh buat. Tak ada dalil yang mengecualikannya. Nabi baca, kita baca sama, air itu tak air juga. Yang sakit itu tak sakit, orangnya je berbeza. Saja apa Nabi SAW buat disyariatkan untuk orang-orang lain. Baik, dan dalil kedua adalah perbuatan sahabat, iaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kana taqra'ul mu'awwidhatain fil ma' thumma ta'muru an yusabba 'alal mariy. Dia biasa baca di dalam air, kemudian dia perintahkan untuk dituangkan kepada pesakit. Dia tak tuang, dia umpan. Jadi dia baca je, tak tuangkan. Dia suruh tuangkan. Maknanya dia memandang bahawa perkara ini boleh. Ini juga kalau Babi Syaibah dan Qurtubi. Dan adalah pendapat ulama kontemporari juga, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala membolehkan perbuatan ini. Ini kira tak ada khilaf lah. Dah ada dalil, siapa nak khilaf pun kita katakan tak ada hujah lah. Dah ada dalil. Baik, masalah yang kedua, iaitu hukum menulis Al-Quran atau zikir di dalam bekas air kemudian meminum. Apa bezanya? Tadi baca dalam air, tiup. Yang ini tulis. Tulis tak boleh tulis dalam air kan? Tak tahu ada ingat boleh tulis dalam air. Saya tak tahu ada, tak ada, tak ada eh? Oh, tak ada. Banyak pen dia waterproof saja. Dia tak boleh tulis dah kat air. Sedikit tentang tulisan ni. Dia ada kaedah. Kaedah ada Al-Kitab bukan Al-Khitab. Al-Kitab maknanya kitabah. Tulisan itu hukumnya seperti Al-Khitab, percakapan. Pernah dengar? Ini kaedah masyhur. Jadi kalau seorang itu tak cakap, dia tulis, boleh tak kita ambil tulisan ini sebagai hukum? Jawabnya boleh. Jadi nak nikah, dia tak ada, dia tulis setuju. Ataupun cerai, dia tulis saja, dia tak ada kat situ, dia tak cakap. Datang suratnya, kau diceraikan, talak satu, ha. Jatuh tak cerai ke tak? Mesti nak kena lafazkan. Ni ikut hukumnya. Jangan kita cakap pasal sekarang lah, kita cakap pasal hukum. Jawabnya Al-Kitabu Kal-Khitabi. Tulisan itu hukumnya sama seperti percakapan. Sebab tu kalau awak tulis, aku na'udzubillah, aku kafir kepada Allah, kepada Muhammad, tulis saja kat email, kafir ke tidak? Kafir lah. Al-Kitabu Kal-Khitab. Jadi dia punya aplikasi banyak sekali. Sebab tu ada kaedah. Begitu juga dalam jual beli, wasiat, kita iktimat, kita sandarkan kepada apa? Kepada tulisan dalam wasiat. Tapi tak semestinya wasiat tu ditulis. Nak faham juga, afdalnya ditulis. Tapi kalau kita panggil orang ke apa kan, satu dua anak ke apa, kita wasiatkan, nanti lepas aku tinggal dunia gini gini gini, jangan buat kubur, jangan jangan buat kubur, kubur jangan buat dapur, jangan baca talqin apa semuanya. Dah wasiat dah belum? Dah cukup pun, ditulis lagi bagus. Aku ada hutang fulan-fulan gini gini gini, nanti bila sampai ke mahkamah dia jadi saksi. Kalau didapati selamat daripada tuhmahan, maka saksian diterima. Cukup dengan dua orang saksi, macam apa-apa juga kesaksian, dengar, melihat, dua saksi cukup. Baik, jadi kalau ditulis, diambil kira juga dalam apa-apa juga muamalat asal. Baik, tapi ada syarat ke tidak syarat tulisan? Tulisannya mana? Satu adalah hendaklah tulisan itu dikenal penulisnya. Itu yang ada signature, yang ada chalk, apa lagi lah, digital ke encrypt apa awak nak pakai apa boleh. Yang penting dapat tahu ni adalah tulisan. Kalau zaman sekarang pakai computerized kan, nak kena sign lah ke tangan. Baik, yang penting kita dapat pastikan ketulenan tidak dicemar. Yang kedua, hendaklah tulisan itu pada tempat yang apa ni, yang kekal. Jangan kat tulis, masa tulis seluruh dia punya ink semua hilang. Bila tulis je sampai bawah, hilang. Tak boleh lah, tak boleh pakai. Tak tahu ni cerita apa kan, atau hilang. Ataupun tulis atas angin, engkau diceraikan, tulis juga. Jadi tak jadi? Tak jadi. Kalau tulis kat papan tulis ni, boleh tak boleh? Boleh, walaupun dia boleh padam, tapi dia kira dah tetap tulis atas air dan sebagainya. Tak, tapi tak mesti tulis atas batu lah. Itu vandalism pula. Jadi itu syaratnya. Jadi timbul permasalahan zaman kita sekarang. Kita tulis kat mana? Nampak kat komputer boleh atau tak boleh? Kita main ketuk-ketuk ya, keyboard. Kalau dulu tak writer memang betul, keluar dengan ini cuma keluar kat skrin. Lagi-lagi text SMS. Jadi kita jadi, aku ceraikan kau dan sebagainya. Jadi ini perkara yang baru ni. Sebab tu perlu kepada isyihat daripada ulama. Kalau awak kata tak boleh, semua benda tak boleh tau. Semua e-transaction, bayar bil apa semuanya, semua tak pakai. Habis awak. Jangan cakap pasal jual beli. Jadi boleh ke tak boleh? Jawabnya boleh. Syarat dia sama juga, dipastikan bahawa tulisan itu boleh, boleh dipastikan ketulenannya, tidak dicemari dan sebagainya. zaman dulu sampai zaman-zaman sekarang ni, orang kalau nak tipu banyak je kan, betul tak? Boleh dia kata dia ada hutang apa, suruh transfer, kali dia pun transfer, rupanya bohong, betul tak? Tak ada kena-mengena kan, MP pun kena kan? Ya tak? Jadi itu dia punya risikonya. Jadi kalau apa ni, apa ni, ada keraguan, tidak diboleh, tidak jadikan hukum. Jadi, umumnya Al-Kitab bukan Al-Kitab. Jadi kita bila bercakap, kita baca bismillah, kita baca selawat, betul tak? Nah, kalau kita tulis, sama juga lah. Baik, kalau orang tulis pada awak email, assalamualaikum, mesti tak jawab, wajib tak jawab. Al-Kitab bukan Al-Kitab. Ha, tengok kaedah dia. Tulisan itu macam kata-kata, macam seolah dia cakap dengan awak. Kalau dia cakap dengan awak, wajib kan jawab? Tak jawab, kena jawab. Tapi mesti tulis tak kat situ? Afsan? Ha, kalau awak jawab dengan ucapan, cukup lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Takkan nak tulis. Dia tu pula jangan marah. Ni apa ni tak jawab salam? Ha, tak faham. Dia kata mesti tulis balik. Tak ada juga. Tapi kalau awak nak double, lagi baguslah. Awak baca dah, lepas tu awak tulis sekali, alhamdulillah. Faham? Baik. Jadi lagi-lagi macam SMS, tak ada habis nak salam. InsyaAllah. Susah nak type ni. Okey. Sebab tu orang bisu, yang tak boleh bercakap, dia tak perlu nak ucapkan dua kalimah syahadah. Apa dia buat? Dia tulis. Dan dia boleh naik saksi di mahkamah. Macam nak buat? Tulis. Boleh kita pakai tulisan yang boleh difahami, tulisan di tempat yang apa ni, yang tetap, yang kekal. Jadi di sini tulis dalam kertas Qurannya ke, zikirnya ke, sebahagian daripada Quran ke, kemudian masukkan kertas tersebut dalam air. Baik, apa akan jadi dengan air tersebut? Ha? Tercemar dengan apa? Ada king, ada bus macam. Yalah, kertas tu sendiri tu kan, dia akan serap air tersebut. Jadi apa yang ditulis lah, tak semestinya king lah. Mungkin dia pensel ke, mungkin apa kan. Yang penting dah campur dengan air tersebut. Air tu, tulisan tu pula bukan sebarang tulisan, tapi adalah Al-Quran. Kalau baca tadi memberi kesan sebagai ruqyah, mungkin sudah ada kesan ke tidak? Itu yang dibahaskan oleh ulama. Jadi apa kata ulama kat sini? Ada dua pendapat ulama. Maknanya kalau ada dua, maknanya apa? Khilaf lah. Ada khilaf. Dan kita kalau cakap khilaf, kita tak nak cerita tentang khilaf dengan ahlul bid'ah lah. Kita cakap pasal khilaf ahlul sunnah, ahlul bid'ah. Dia apa pun dia ada khilaf, dia ada pendapat kan. Sujud pada guru pun boleh pada dia. Sujud pada patung pun agaknya boleh. Dia tak ada hal. Sujud pada kubur ke apa, kita tak nak cerita pasal mereka. Kita nak cerita pasal ulama ahlul sunnah wal jamaah. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan boleh. Awak nak tahu namanya dulu ke ataupun dalilnya dulu? Dalil dulu lah. Dalil. Dalilnya adalah Ibnu Abbas telah memerintahkan untuk tulis tulisan Al-Quran ke apa, untuk seorang wanita yang susah nak melahirkan anak. Annahu amara an yuktaba limra'atin ta'sur atau ta'assara 'alaiha wiladatuha ayatain min al-Quran. Dua ayat daripada al-Quran. Lupa saya nak nukilkan apa ayat dia, tak pentinglah. Kemudian mandi dengan air tersebut dan watusqa, dan diminum air itu. Jadi zahirnya minum air dulu lah. Kalau dah mandi air dah habis, tak minum kan, minum dulu, lepas tu baru apa, baru mandi. Baik, jadi ni adalah dalil mereka. Nah, dan terdapat juga riwayat daripada Abu Qilabah rahimahullah ta'ala. Kata beliau ni bukan sahabat, beliau juga telah menulis kataba kitaban min al-Quran, beberapa ayat daripada Al-Quran, thumma ghasalahu bima'in, kemudian dia mandikannya dengan air tersebut, wasaqahu rajulan kana bihi waja', dan dia berikan minum air itu dengan kepada orang yang sakit. Abu Khilabah ini dari kalangan tabi'in, seorang fiqah dalam hadis, banyak hadis. Baik, jadi ini dua dalil mereka. Yang berpendapat demikian antaranya adalah Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal. Dan dari kalangan ulama kontemporari, Syekh Muhammad bin Ibrahim Ali Syekh rahimahullah ta'ala, mufti dulu Saudi. Dan Ibn Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala, anak murid kepada Muhammad bin Ibrahim rahimahullah ta'ala. Jadi mereka kata tidak mengapa. Dalil mereka kita dah baca kan. Pendapat kedua mengatakan tak boleh, makruh. Baik, dalil mereka apa? Tak ada dalil. Itu yang heran ke? Yang tadi tu bukan dalil. Dalil mesti apa? Quran ataupun hadis. Okay, Quran memang takkan ada lah. Hadis, ada tak hadis Nabi SAW buat? Macam tadi ada juga kan, tiup dalam air ada juga, baca dalam air, tulis tak ada pun. Lepas tu ada tak Nabi SAW suruh orang buat kalau dia tak buat? Pun tak ada. Tapi bagaimana dengan riwayat Ibn Abbas buat? Pertama, kalau betul Ibn Abbas buat pun, Ibn Abbas bukanlah bukan Nabi. Okay, sihat daripada mereka, sihat daripada beliau Allah Ta'ala, dan sihat daripada seorang yang bukan Nabi, tidak maksum. Kadang boleh betul, kadang boleh silap. Asalnya kita ikut kaedah, kalau tak boleh, tak boleh. Walau bagaimanapun, mereka kaji riwayat Ibn Abbas ini, mereka dapati riwayatnya, riwayatnya lemah. Sebab di dalam riwayatnya ada seorang perawi namanya Ibnu Abi Layla. Ibnu Abi Layla ni seorang faqih. Dia punya status dia macam imam-imam empat. Cuma mazhab dia dah extinct. Ibnu Abi Layla rahimahullah ta'ala. Di zaman Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i kat dalam kitab dia, dia ada satu tulisan khas berdialog dengan Ibnu Abi Layla rahimahullah ta'ala. Tapi dalam fikir dia memang bagus lah, tapi dalam hadis dia sangat lemah. Bukan lemah je tau, sangat lemah. Jadi ni tak mustahil lah seorang tu alim tapi dalam riwayat tak bagus. Kadang terbalik, dalam riwayat bagus, fikir dia tak bagus. Jadi oleh kerana itu tak bolehlah dijadikan riwayat Ibn Abbas tulis dalam kertas, masuk dalam air, lepas tu mandikan, minumkan airnya, itu tidak sah daripada sudut sanadnya. Baik, kita tinggal riwayat Abu Khilabah. Dan Abu Khilabah bukan sahabat pun tabi'in. Jadi lagi tak ada dalil di situ. Jadi yang bagusnya adalah kita tinggalkan perkara ini. Dan pendapat inilah pendapat dari kalangan salaf, adalah Al-Imam An-Nakhai Ibrahim An-Nakhai, ulama besar di Basrah. Basrah ataupun Kufah. Kufah. Dan Ibnu Sirin. Kenal kan Ibnu Sirin? Kita dengar Muhammad Ibnu Sirin dengan Abdullah bin Sirin, dua adik-beradik, anak murid kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, seorang hafiz dalam hadis. Baik, jadi mereka melarang. Mereka melarangnya. Dan daripada kalangan ulama contemporary, dia adalah fatwa lajnah ad-da'imah. Baik. Jadi ada khilaf lah, maknanya kalau ada orang buat pun kita tak boleh nak cakap lah. Pasal dia pun ada ada salahnya, ada ada ulama'nya yang lupa ni bertanya dan lain-lain lagi, ada mengatakan boleh. Tapi yang bagus je kita tinggalkan. Kita cukup dengan apa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Apa yang kita nak? Kita nak apa? Sembuh. Nabi dah ajar cara macam ini. Kita yakinlah apa yang diajar oleh Nabi SAW itulah yang terbaik. Tak payah kita nak buat yang lain. Yang lain. Okay. Masalah yang berikutnya. Dah sampai kita kepada hukum menulis ayat Al-Quran di anggota pesakit. Sakit kat mana? Dahi, tarut. Tulis dekat apa? Tulis kat dahi, pegang pen. Ini zahirnya tak payah tulis kat kertas tampar. Ini teringat saya sih. Ini macam tu Cina kot. Tulis terus, tangan sakit, patah. Tulis kat situ. Apa hukum ya? Kalau tulis dalam kertas, masuk dalam air, ada khilaf. Dan kita kata yang rajin yang tak boleh, yang ini patutnya lagilah tak boleh. Sebab kalau yang itu tak ada dalil, yang ini lagi tak ada dalil. Walau bagaimanapun ada silap. Dan yang berpendapat boleh, bukan calang-calang ulama, Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala buat. Dia bukan kata boleh lagi, dia buat terus. Ibn Qayyim anak muridnya kata boleh, dan dia kata Ibn Taymiyah pernah buat. Ada orang tu sakit, dia tulis kat dahinya. Apa ayat dia? Ini saya ingat, tak tulis tapi saya ingat. Itu ayat dalam surah Hud. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Dan dikatakan kepada bumi, telanlah airmu. Dan dikatakan kepada langit, tahanlah aqli'i, daripada turunkan hujan. Ini adalah firman Allah SWT kepada bumi dan langit, iaitu dalam peristiwa Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS kita tahu kan, apa ni, diperintahkan untuk buat kapal besar sebab akan datangnya bah yang besar. Jadi siapa yang naik kapal selamat. Jadi hujan, Allah SWT bukakan pintu langit sebesar-besarnya, turun hujan tak berhenti, dan semua yang ada dekat dalam bumi ni semua mengalir air. Kalau hujannya dah boleh banjir macam kita kat Singapura, cuba bayangkan bawah pun keluar air. Ini bukan air pasang tau, atas bawah keluar, memang banjir dia memang. Jadi awak naik tingkat 20 pun, tingkat 40 pun tak boleh selamat. Satu dunia banjir, yang selamat cuma apa? Ashabus Safinah, yang ada kat dalam apa? Dalam perahu, dalam kapal. Bukan perahu, kapal. Sebab kat dalam tu bukan orang aja, binatang pun ada kat dalam. Daripada apa? Minkul Zawjain Ithnain, pasang-pasangan. Itu adalah orang yang beriman. Daripada lepas itulah lahirnya apa ni, zuriat Nabi-Nabi selepas itu. Zuriatan hamalna ba'da Nuh. Baik. Jadi suruh tahan langit, tangan, bumi tahan. Ini antara ayat yang Ibn Taymiyah pernah tulis kat dahi orang tersebut. Macam mana? Jadi zahirnya dalilnya adalah kias dengan apa? Dalil tadilah. Kalau air boleh, tulis direct pun boleh. Cuma kata Ibn Taymiyah jangan tulis dengan darah. Sebab tak menghormati. Sebab kadang-kadang luka pun dengan darah dia kita ambil, kita tulis ayat. Wah, ini tak boleh lah. Nah. Jadi itu pendapat pertama. Pendapat kedua tak boleh. Tak payah nak cakap lah kan. Siapa yang kata yang mula-mula tu tak boleh, yang ini lagilah tak boleh, sebab tak ada dalil. Jadi sepatutnya kita tidak lakukan. Masalah berikutnya, hukum menggantung tangkal tamain. Tamain ni plural lah, singular dia tamimah. Yang letakkan anak perempuan tamimah pula. Jadi tangkal betul-betul nanti ya. Hukum gantung tangkal yang ada tulis Al-Quran. Jadi ada kertas tulis Al-Quran ke apa, selipat-lipat-lipat, masukkan biasa dalam kain, betul tak? Tak kira lah kain hitam, kuning, apa semuanya lah. Lepas tu kita gantung. Sama ada kita gantung kat tangan ke, kat leher ke, atau gantung dekat mana-mana. Dalam rumah, kat depan pintu ke, depan-depan kedai ke, gantung kat atas kereta. Dan tujuannya adalah untuk bertabarruk, ambil berkat daripada Al-Quran. Jadi dalam hal ini, ada pun kalau dia bukan dengan Al-Quran, maka semua ulama kata tak boleh. Itu orang kena faham dulu. Semua ulama kata tak boleh kalau dia bukan ayat Al-Quran. Tapi malangnya itu juga kita lihat berlaku kat kedai-kedai kan, ada kan, dia ada triangle apa entah, lepas tu tulis sana nama-nama apa entah, nama Nabi lah, nama sahabat lah, dan kadang-kadang ada ayat Al-Quran. Dia frame kan lagi. Nak nampak tak? Kedai ni goreng, rojak dan sebagainya lah. Nama yang favorite. Okay, itu semuanya di kalangan sahabat tak boleh. Tetapi kalau yang ditulis itu Al-Quran, atau nama-nama Allah, maka di sini terdapat khilaf di kalangan ulama. Bila ada khilaf ulama, dan kita cakap itu ulama Al-Sunnah Wal-Jamaah, sebahagian sahabat kata boleh. Antaranya riwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhumah, dia membolehkannya. Dan ini adalah zahir riwayat daripada Aisyah. jadi sahabat kan, kita boleh. Jadi bila ada sahabat kata, kita kena relax sikit lah, kita kena hormat ikhtilaf. Dan daripada kalangan salaf, ini adalah riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad adalah Imam Al-Sunnah. Tapi macam mana pun, kita lihat mereka tidak ada dalil. Mereka tak ada dalil. Pendapat yang kedua mengatakan tak boleh. Dan dari kalangan sahabat juga kata tak boleh. Itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat. Abdullah bin Mas'ud kira macam ustaz zaman dululah, zaman dia ada anak murid ramai. Dia seorang kibar ulama di kalangan sahabat, dan beliau telah berpindah ke Kufah, di Iraq. Dia tak duduk kat Madinah. Lepas tu dia dakwah kat sana, dia ajar orang Quran dan semua. Dia ada mazhab, kira macam mazhab Ibnu Mas'ud. Macam sekarang mazhab Syafi'i apa semua ya. Dulu ada mazhab Ibnu Mas'ud. Kalau kat Mekah ada mazhab mazhab Ibnu Umar. Ibnu Umar ada kat sana. Mazhab Ibnu Abbas juga di kawasan Mekah dan Madinah. Yang penting di sini mereka kata haram. Dan dalil mereka adalah di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam sanadnya dan perawinya semua thiqah. Apa maknanya? Siapa yang menggantung tangkal, maka dia telah syirik. Baik. Jadi boleh tak boleh? Tak boleh. Quran atau bukan Quran, semuanya masuk dekat dalam hadis ini. Tapi golongan yang pertama mungkin mengatakan bahawa oh ni kalau bukan Quran baru syirik, kalau Quran tak apa. Jadi jelas bahawa umum ini lebih kuat. Jadi tak boleh kita ambil berkat dengan nulis-nulis ayat Al-Quran. Jadi begitu juga tulis dekat frame, gantung kan, kat depan pintu, bismillah ke apa ke, ataupun sebagainya di dinding-dinding. Hatta dalam masjid pun tak boleh. Jadi Quran tu bukan untuk apa ni, dibuat perhiasan. Walaupun nanti bulan puasa ni laku kan, dengan jam, dengan gambar Kaabah apa semuanya, dengan frame cantik-cantik. Sekarang dah ada lampu lagi keluar macam-macam. Sekarang dia punya orang pun berjalan keliling Kaabah. So latestnya ada aje dia orang nak jual benda gini. Korang peringat zikrayat lah, apa dia panggil tu, peringatan lah, oleh-oleh bawa daripada Mekah. Jadi kita katakan ni semua tidak disyariatkan. Kalau ada, kalau boleh, tentu Nabi SAW membenarkan. Baik, dan sebab dilarang menggantung-gantung ni ada dua. Yang pertama adalah dari sudut tauhid. Jadi namanya satu zari'ah. Kita tutup jalan-jalan yang boleh bawa kepada yang haram. Asalnya tak haram, tapi dia boleh bawa kepada haram pun kita larang, haram juga. Sebab bila orang gantung tangkal dan tujuannya untuk apa ni, nama je ambil berkat, tapi dia dah ada pengharapan kepada tulisan-tulisan tu. Dia dah taruh CD, ada ayat-ayat Quran. Satu Quran kali dia gantung kat depan kereta kan, gantung kat cermin. Satu Quran kali gantung kat leher. Satu Quran kali gantung dekat apa, dekat rumah, pintu dan sebagainya. Tak mau perompak masuk, nyamuk masuk pun tak mau. Jadi maknanya dia bersandar kepada selain Allah SWT. Jadi betul lah Nabi SAW kata, siapa yang gantung dengan tangkal, dia telah syirik. Beza dengan dia baca. Beza kan. Dan Quran memang diturunkan tu dia baca. Jadi kita tutup pintu-pintu seperti ini. Dan memang kalau kita lihat, dah banyak orang apa ni jatuh kepada syirik, sama ada besar ataupun kecil, disebabkan tanggal-tanggal ini. Lagi-lagi kalau yang berikan adalah macam syekh besar, sarban tinggi, sarban topi izzat dan sebagainya, dengan majlis tertentu, ni tanggal gini dan sebagainya, kepercayaan dia tentu ada pada benda-benda. Jadi kalau ni pakai pada budak-budak, nanti apa ni, nanti tak kena demam, tak kena sawan dan sebagainya. Orang-orang Hindu kita dapati tak ada budak dia, melainkan mesti ada kat kaki lah, kat tangan lah, kat leher dan sebagainya. Kita tidak, ni kita pergi ikut. Jadi itu sebab pertama dilarang. Yang kedua, adalah daripada sudut menghormatkan ataupun memelihara Al-Quran daripada dihina. Sebab kalau awak letak dekat badan, dekat gantung apa semuanya, lagi kalau budak-budak semuanya, awak tak boleh jaga. Awak masuk toilet, awak keluar satu hari mesti masuk. Sedangkan pakai cincin kita kadang-kadang lupa, apalagi benda dah melekat kat tempat tempat apa ni, badan kita. Kita dah ikatkan dia. Pecik kan nak buka, taruh balik apa semuanya. Ya ke tidak? Kalau dipakai kepada budak-budak lebih teruk lagi. Dan mereka tidur dengan benda tu, jadi dengan najis dan sebagainya. Dan Quran kita bawa ke mana-mana, kita jalan mana-mana. Jadi akan apa ni, menghina Al-Quran. Jadi kita perlu memelihara ni. Kita tak bawa macam ni. Quran taruh kat tempat dia betul. Kita nak ambil berkat, kita nak itu, kita baca. Jadi samalah dengan apa ni, bahagian yang berikutnya, hukum meletakkan mushaf di tempat tertentu untuk tabarruk. Dan lebih teruk sekali kita letak Quran atas apa ni, atas kubur. Kita tak tahu kat sini ada orang buat ke tidak lah. Seorang nak kena buat research lah. Dari tempat lain ada, dah ulama dah sebutkan. Lagi-lagi kalau kubur tu adalah kubur orang special, kalau ada kubah apa sebenarnya, dia ada letak Quran kat situ. Kenapa? Berkat, memberkahi mayat yang kat dalam. Kalau awak lihat, tak tahu awak pernah dengar tak orang iklan untuk apa ni, baca Quran untuk sedekahkan pada arwah kan, eh? Lepas tu dia punya dalil apa? Nabi SAW dalam Sahih Muslim, Nabi SAW letakkan kurma, pelepah kurma, bagi dua tu, satu kat kubur ni, satu kat kubur ni. Sebab dua orang ni kata Nabi SAW sedang diazab dalam kubur ni. Satu dia banyak mengumpat kerana yamsi bin nami, lagi satu lagi dia tidak apa ni, tak bersihkan daripada daripada bawalnya, kencing. Jadi dia azab dalam kubur. Sedangkan perkara tu senang nak elak je. Tapi oleh kerana dia leka, dia lalai, dia tak ambil kisah, reckless, maka dia apa, dia kena hukum. Jadi Nabi SAW kesian dia tak? Kesian. Nabi SAW pun ambil pelepah kurma, dia masih hidup lagi lah. Taruh satu kat sini, taruh satu kat sini. Tengok kata mereka, kurma je boleh ringankan azab kat dalam kubur, selagi mana dia tak kering. Betul tak? Baru pelepah kurma, belum lagi pokok kurma. Yang tak kering beratus tahun boleh. Pokok kurma tu macam pokok kelapa sawit, boleh sampai 80 tahun pun boleh tu. Sudah tu berinya buah tak bagus lah. Adalah ni. Apa lagi kita letak yang lebih bermanfaat? Kita letak Quran terus. Tapi diorang tak nak cakap tau letak Quran. Diorang cakap apa? Kita bacakan Quran kat atas kubur tu kan lagi bagus, lagi berkat. Jadi bacaan tu macam apa ni, macam berkat kubur tu, lagi bagus daripada ni. Kias. Ni semua adalah kias, pakai akal saja. Kalau betul ia memberkahi kubur tersebut, apa salah Nabi SAW nak pergi letak kurma yang sempat bersifat temporary? Terus Nabi SAW baca, letak je lah Quran kat situ. Tapi Nabi tak buat. Dan kenapa Nabi SAW tak letak kat tempat-tempat lain, kubur-kubur lain? Kenapa kat dua kubur tu saja? Tak ada orang nak tanya ke? Sebab tak boleh. Buat perbuatan ni khusus untuk dua kubur tersebut dan untuk Nabi SAW. Adapun kita tidak disyariat. Daripada kita baca penat-penat, baik kita letak Quran sendiri kat tu. Tak cukup tak satu biji, entah apa, 3-4 musah kat atas. Itu kaedah, itu yang buat diorang tulis ayat Quran, Fatihah ke apa semuanya dekat kubur. Supaya nak memberkahi. Jadi hukumnya kita katakan tidak ada dalilnya. Bahkan dia apa ni, menghina Al-Quran. Nak tahu kenapa tak? Kita letak Quran mushaf ke atas kubur, siapa yang baca? Orang kat dalam tu bangun ke? Bila orang dah tak ada, dia bangun, dia buka bangun, dia baca. Tak ada orang kan baca. Kubur bukan tempat orang datang, tempat duduk lama-lama dan sebagainya. Dia tak ada manfaatnya. Jadi kita menghidangkan Quran tersebut, tinggalkan dia, tidak ada faedah. Ya ke tidak? Jadi Quran tu letak kat rumah awak, awak baca. Nanti bila awak mati, dah tak boleh baca lagi, awak dah baca dah kat dunia. Nanti Quran tu akan datang jadi syafa'an untuk awak. Kan Nabi SAW kata macam itu, hadis Uthman bin Affan, ikra'ul Quran fa'inau ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran, kerana sesungguhnya akan datang dari kiamat sebagai syafa'at untuk orang-orang yang membaca. Orang-orang yang membaca ni kepada orang yang dibacakan padanya. Di ashabihi, tahu tak? Ashab. Kita nama Arab nak gunakan kalimat sahibah, maknanya dia bersama-sama. Sahabat maknanya apa? Companion tak? Sekali-sekali baca tak jadi lah. Yang selalu baca baru Quran tu boleh jadi syafaat. Ada baca bulan Ramadan ni macam mana nak jadi syafaat? Boleh lah agaknya, tapi sikit lah kan. Dia nak kena biasa ashabi, selalu baca. Baik. Sebab bila dah mati, tak ada manfaatnya Quran ini. Orang lain punya bacaan tak pakai. Dia tak boleh kita letak Quran kat situ, tempat-tempat seperti ini sebagaimana lakukan oleh sebagian orang, ataupun tempat projek kita letak apa ni? Nak buat masjid kan, kita letak, ada construction site kita letak Quran. Ini dah macam tok bekong kan. Jangan. Walaupun dia mushaf, kita tidak menghormati. Begitu juga letak mushaf bawa bantal. Kononnya apa agak-agak? Supaya tak dapat mimpi buruk. Dapat mimpi bagus-bagus saja. Pun sama juga. Kat kapal terbang lah. Baik. Dalam kereta dan sebagainya, kecuali untuk kita standby untuk baca. Jangan time bawa kita baca kan. Yang bawa kereta baca pula. Kalau jam panjang sangat boleh kita buka baca. Kalau itu tak apa, kita letak Quran kat dalam. Atau apa-apa pun kita letak kitab ke apa. Jadi kalau setakat letak tak baca, konon ambil berkat, tidak disyariatkan. Baik, yang kedua adalah perkara yang telah kita bahaskan dulu, tabarruk sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hidupnya baginda. Baik, kita baca ini ulang kaji. Ada yang dengan anggota badan beliau sendiri, tangannya sendiri kan ada. Dan ada yang sesuatu yang berpisah dari beliau. Baik, ludahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bekas air wuduknya, peluhnya, rambut dan sebagainya. Hatta dengan perkara-perkara benda-benda yang dipakai oleh Rasulullah SAW pun mereka ambil berkat dengannya. Tapi kemarin ada satu kegemparan. Ada satu ulama Mesir, dia buat fatwa. Dia kata boleh ambil berkat tabarruk dengan baul Nabi SAW. Tahu baul? Boleh ambil berkat. Maknanya macam mana tu? Pakai sapu, minum ke apa macam mana? Sampai macam itu sekali. Ulama yang masyhur, saya sebutkan nama dia lah, Ali Jumaah. Saya ramai yang kenal. Lepas tu kecoh ulama Azhar semua tentang fatwa ni. Tak payah nak pergi Saudi, tak payah pergi mana-mana tempat lain. Dalam negeri ni orang tak terima fatwa tersebut. Dan dalilnya apa? Kiaskan baul ini kepada semua anggota badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rambutnya, peluhnya, airnya. Kias, dah pakai kias. Kita katakan, mana boleh kias dalam bab ini? Kalau betul baul Nabi SAW ini ada, dan dia kata sahabat pernah ambil berkat dengan baul Nabi, na'udzubillah. Bila masa Nabi SAW buang air kecil depan sahabat, lepas tu sahabat boleh ambil pula? Ada. Dan asalnya Nabi SAW sendiri kalau buang air kecil, apa Nabi SAW buat? Kakak? Gohit dia terus mayang. Apa Nabi SAW buat? Dia cuci, dia istinja. Selalu dia nak kata ajak, dia akan minta apa? Minta air. Anas bin Malik datang bawa air, Mughirah bawa air. Kalau tak ada air, dia akan pakai batu. Kalau tak najis, buat apa nak cuci? Yang ni kalau kita kata Nabi SAW khusus, semua dia bersih, Nabi SAW tak payah istinja. Hatta air mani pun Nabi SAW apa? Cuci dengan air. Kalau basah, kalau kering, Aisyah radhiyallahu anha kering aja. Kalau tak perlu nak cuci, tak payah cuci terus. Boleh tak boleh ni? Jadi macam mana nak ambil berkat daripada ni? Adalah satu pendapat yang amat-amat kita katakan tertolak. Tak kira siapa yang cakap. Sebab apa? Kaum-kaum sayap kiri ni, kena tak nak cakap siapa, diorang bolehkan tabarruk dengan baul, najis, wali. Dia kias pula, dia kias lagi satu. Nabi kalau dah boleh, Ha, wali pun boleh. Kadang-kadang wali lagi boleh. Ha, sebab semua orang soleh, semua suci. Insya-Allah mudah. Jangan heran. Awak kenal Hallaj? Hallaj dia daripada Mekah tahun 300-an Hijrah. Lepas tu dia pergi Iraq. Dan dia digelar sebagai wali besar kutub dan sebagainya. Dan dia lagi awal daripada Ibn Arabi. Jadi lama-lama dia kata semua benda satulah, eh, wahdatul wujud. Tak ada bezanya kita dengan Allah SWT. Dan ma fi jubbah illallah, tak ada dalam jubah melainkan Allah. Maknanya dia pun Tuhan. Sebab tu orang semua sembah dia. Dan mereka sampai ambil berkat dalam kata dalam riwayat Ibn Kathir rahimahullah bidayah nihayah, mereka sampai ambil berkat dengan najis dia. Mereka simpan kat rumah. Dan najis dia yang besar tu dia bakar buat apa? Kemenyan. Ambil berkat. Sebab semua dia adalah suci. Suci berkat. Jadi apa kita kata? Nah. Jadi masalah ni sangat kita katakan. Jadi kita katakan tak boleh bertabarruk melainkan dengan yang apa ni? Yang najis tak najis lah. Eh? Yang selain daripada itu anggota badan Nabi SAW atau yang berpisah daripada beliau itu dibolehkan. Dengan rambut, dengan ludah, peluh, pakaian, jari-jari, bekas minuman, air bekas, wuduk. Baik, itu kalau Nabi SAW masih hidup. Yang ketiga, tabarruk dengan bekas-bekas Nabi SAW selepas wafatnya. Bolehkah dikiaskan orang saleh dengan Nabi SAW? Tak, kita katakan tidak boleh kias. Mana boleh kiaskan manusia biasa dengan seorang Nabi? Orang saleh macam mana pun awak tak tahu dia mati masuk syurga ke tidak. Awak boleh confirm tak siapa kat dalam dunia ni mati masuk syurga? Melainkan Nabi-Nabi. Melainkan yang Nabi SAW kata dia mati syahid, dia dalam syurga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Yang 10 sahabat secara satu list. Inilah satu-satunya hadis dalam one list 10 nama masuk syurga. Sebab tu dia lain daripada sahabat-sahabat lain. Asyara mubasyarina bil jannah. 10 sahabat dijanjikan masuk syurga. Adapun yang lain, satu orang sahabat ni, kau masuk syurga, kau Bilal, aku dengar terumpang kau di syurga. Satu-satu ada. Tapi ni satu list kali Nabi SAW sebutkan dalam hadis, khawatir. Kalau kulihat, kalau kita tak ada khabar dari Nabi SAW, kita tak boleh kata secara yakin siapa pun dia bahawa dia akan masuk syurga. Sebab kita tak tahu ilmu yang gaib. Sebab kita tak tahu mungkin zahir dia baik, lepas tu bila dia meninggal dunia dia dia sesat, ataupun selama ini dia munafik. Tak boleh cakap. Walaupun kemungkinan dia mungkin sedikit, macam mana pun kita tak boleh sebut sesuatu tanpa ilmu. Kita harapkan dia ahli syurga boleh. Dan orang yang buat salah pun kita tak boleh katakan dia mesti masuk api neraka. Sebab dia bom diri dia, atau dia bom orang, ataupun dia dan sebagainya. Jahat macam mana pun selagi dia beriman, zahirnya dia Islam, kita tak solatkan untuk dia dan sebagainya. Tapi kita takut dia masuk api neraka, kita doa kan agar dia diselamatkan. Macam tu boleh. Jadi begitu juga orang-orang saleh macam mana pun tak boleh dikiaskan dengan Nabi SAW. Sama ada orang saleh hidup ataupun dah meninggal dunia. Adakah sahabat telah melakukan tabarruk ini dengan selain Nabi SAW? Tak ada. Siapa yang paling soleh selepas Rasulullah SAW? Abu Bakar. Ada tak Umar? Bila Abu Bakar angkat wuduk, dia pun apa? Merebut ambil bekas wuduknya. Abu Bakar minum, dia pun minum. Ada tak macam tu? Bawa air, Abu Bakar celup tangan. Ada tak? Tak ada. Rambut Abu Bakar Siddiq, ruang apa ni? Ruang simpan. Tak ada punya. Umar sendiri tu orang soleh, wali. Tak ada juga orang buat. Kalau semua sahabat tak buat, apa maknanya? Maknanya mereka faham bahawa tak boleh bertabaruk dengan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nanti orang akan kata, mana waktu orang tak buat? No evidence doesn't mean non-existence. Dia kata tak ada dalil, tak sesungguhnya tak ada perbuatan tu. Macam nak jawab? Betul ke tak orang cakap ni? Selalu tak awak dengar ni hujan ni? Kita selalu kata tak ada dalil, tak ada hadisnya. Nanti dia orang jawab, tak ada dalil, awak yang tak ada ilmu, awak tak tahu, tak semestinya tak ada. Betul tak orang cakap ni? Jawab kita apa? Awak takut aja. Cak-cak, awak jawab itu betul. Betul ke tak ni? Betul lah. Betul. Tapi ada sentai, kalau dah tak ada dalil, mana boleh awak cakap ada? Sekarang diorang nak kata apa? Boleh buat. Dan diorang kata ada. Mana dalil ke? Pergi balik pada diorang. Lagi teruk lagi. Kalau tak ada dalil, tak boleh kata tak ada. Macam mana pula tak ada dalil boleh kata ada? Tapi kalau orang awam kena tipu. Lagi dengan semangat, dengan serban, dengan apa semua, dia bedek-bedek orang semua. Tak ada kata hujah paling lemah. Hujah paling lemah. Sebab tu Allah SWT kata dengan Nabi Yusuf AS, dia buat helah kan, dia tangkap adik dia tu kan, konon pencuri. Jadi diorang balik jumpa bapa mereka Nabi Yaakob. Diorang juga kata apa ni, inna benaka saraf, sungguhnya anak lelaki engkau telah mencuri. Tapi hujah mereka, wama syahidina illa bima alimna wama kunna lil ghairi hafizin. Tidaklah kami menyaksikan, yakni jadi saksi, melainkan yang kami tahu. Dan bukanlah kami terhadap perkara yang ghaib sebagai orang yang memelihara. Maksudnya kita tak tahu yang ghaib. Zahirnya dia curi, dia kena tangkap. Macam mana kita tahu dia curi? Benda yang dicuri itu, piala diraja tu, ada kat dalam beg Bunyamin tu. Dia curi betul-betul tu kita tak tahu. Tapi tu dalil je, dia curi. Ha, jadi dia kena tangkap. Apa maksud kat sini? Apa maksudnya? Kalau tak ada, asalnya tak, tak ada. Kalau tak ada, asalnya tak ada. Bukan tak ada, asalnya ada. Mana boleh? Dan kalau ada, asalnya adalah. Ha. Jangan pula bila dah ada dalil, kita kata, mana tahu mungkin boleh, mungkin ada Nabi buat, mungkin Nabi buat. Kalau tak ada dalil, maknanya asalnya tidak ada. Tapi mereka terbalik. Terbalikkan apa ni? Hujjah Allah. Nah. Jadi tak boleh buat, sahabat-sahabat tak buat menunjukkan ni ijma'. Ini yang dinamakan manhaj salaf. Tak mestinya mereka cakap, cukup dengan perbuatan mereka atau tidak membuat, dah cukup menunjukkan bahawa ini adalah ijma' fahaman daripada mereka. Okay. Sebab itu sahabat meninggalkan tabarruk ini dengan sebahagian dari mereka. Hey. Begitu juga dengan bertabarruk, dengan duduk bersama orang-orang saleh, boleh ke tak boleh? Jawabnya boleh. Tapi macam mana? Yang pertama, mengambil manfaat dari ilmu mereka. Orang-orang saleh biasanya berkata-kata dengan hikmah. Orang saleh, macam mana dia boleh jadi saleh? Dia laksanakan perintah Allah, dia tinggalkan larangan Allah. Macam mana dia boleh buat tu semua? Pasal dia tahu. Maknanya dia ada ilmu. Jadi kalau duduk dengan orang saleh yang amalkan ilmunya, mesti awak akan dapat ilmu dia. Baik, yang kedua, mendengar nasihat dan peringatan mereka. Baik, sebab orang-orang ni memang takut pada Allah SWT. Jadi kalau kita duduk dengan dia, kita dapat berkat dia, iaitu kita dengar nasihat dia. Yang ketiga, mengambil manfaat dari doa mereka. Kadang-kadang kita perlukan sesuatu, boleh tak kita minta orang saleh doakan untuk kita? Jawabnya boleh. Ini kan antara tawassul dengan doa orang saleh. Boleh, tak ada masalah. Tapi jangan pula kita asyik minta dia doa je, kita sendiri tak doa. Kemarin macam-macam hal eh. Satu, berapa notice board tau, 3, 4, 5 notice board, semua penuh dengan kertas. Dalam kertas tu ada apa? Penuh dengan nama, alphabetical order A to Z. Awak tahu nama siapa? Tiga. Ha? Nama Roh. Roh. Apa sahaja nama roh tulis kat situ? Seram pula eh? Ini adalah nama-nama roh-roh yang dia minta supaya dihadiahkan pahala. Apa entah orang baca ni Syakban tu, untuk roh-roh tersebut. Sekarang tulis kat notice board. Apa sahaja eh? Dulu baca dah penat baca. Dulu dah tak baca lagi eh? Awak tahu apa-apa? Dari situ sampai sini nama berbanyak tu. Saya rasa entah 20 page tau. Saya baca khutbah yang bahkan 7-8 page je orang kata panjang. 20 page nama-nama. Selalu dah bayar. Ha? Orang dah bayar jadi diorang kena iklan kan. Servis lah kira kan. Macam quality lah eh, service excellence. Sian. Maknanya waris-waris tu semua tak tahu nak doa sendiri. Jadi kita sampai jadi macam gitu sekali. Dia tiap-tiap tahu nanti orang buat. Once orang dah buat, susah orang nak tarik balik. Jadi kita kisah. Dan siapa yang tak letak kan nama dia, yang tak ini, awak tak sayang pada mak bapa awak yang meninggal tu. Nampak? Sampai bergaduh kat dalam rumah. Betul tak? Kenapa tak buat ni? Kenapa tak buat? Ya Allah. Kan lebih baik duit itu kumpulkan, wakafkan kat masjid. Ada masjid terbakar, ada masjid nak repair dan sebagainya, wakafkan madrasah, wakafkan dewan, letak nama ha. Itu tak apa jugalah letak nama, dewan apa ni untuk dia yang wakafkan satu auditorium contohnya. Setiap kali orang pakai, dia dapat palu. Lagi dia kekal, satu batu, satu karpet, satu apa semuanya, lagi kekal, lagi bagus. Kau lagi bagus. Betul? Atau untuk kejalan Allah SWT, untuk dakwah dan sebagainya, radio ke apa ke, lagi bagus. Itu adalah amalan jariah. Tak ada khilaf tu boleh. Tapi yang awak buat ni, entah. Lepas tu buat, waktu tu pula. Apa dalil dia? 15 apa? Apa dalil? Lepas tu dinamakan bulan arwah. Saya dah terfikir kat satu bangsa tu, dia ada ghost apa? Ghostman. Festival ghost. Ah, tu lapar lah. Tulis sikit, lain sikit. Dia ada lapar. Apa dia? Hadis ni Syaban, hadis sahih, hadis sahih. Apa dia yang sahih dia? Apa kandungannya? Boleh tahu? Kandungannya buat macam ni. Nabi kata bila datang ni Syaban, maka kumpullah dan bacalah doa untuk roh-roh. Kelebihan malam tersebut itu memang ada khilaf di kalangan ulama. Taruhlah sahih. Sebenarnya dia hasan lah. Tak ada, semua doa sebenarnya dia asal dia lahir. Tak payah dekat lah. Tak buat kena nanti ha. Kita kan tak boleh buruk-buruk kan agama lain ha, ataupun pandangan lain. Kita ni secara harmoni. Jadi kita nak tanya, ada tak Nabi suruh buat macam gitu? Kalau Nabi cuma cakap ada fadilatnya, that's it, full stop. Nabi tak suruh pun puasa pada siangnya. Nabi tak suruh pun baca apa ni, ibadat hidupkan malam. Ada, tapi riwayatnya dhaif jiddan sampai kepada kalau lihat sanadnya. Sanadnya dalam Ibnu Majah tu adalah sanad yang maudhu' secara ijma'. Tahu sanad yang maudhu'? Ingat tak kita pernah bahaskan bila sanad tu jadi maudhu'? Bila perawinya dituduh sebagai pendusta. Han memang ada pun. Tahun lepas, tak ingat lagi nama dia, Ibnu Bakrah, tak bukan, Ibnu Abi apa, saya terlupa. Sabrah, Ibnu Abi Sabrah. Memang ada, dia 2-3 guru atas Ibnu Majah rahimahullah ta'ala. Awak buka kat dalam kitab Takrib, Takrib Utahdif karangan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Tengok apa dia kata. Jadi Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal tuduh dia sebagai apa ni? Pembohong. Dia kalau level macam gini, hadis dia kalau ada orang ni terus maudhu. Terus maudhu. Jadi tak boleh beramal dengan hadis maudhu. Puasa pada siang ni. Kerana ni Syaban. Kalau kerana lain kita nak cakap lah. Kerana apa ni malam Ayyamul Bait tu cerita lain. Tapi biasanya kalau orang, kita tak payahlah nak bedek. Kita boleh bedek orang, tapi tak boleh bedek Allah SWT. Orang tahu tak pernah puasa, tak tahu 15 hari. Ini orang puasa. Lepas tu ada pula buka kat situ semuanya. Jadi macam apa, Ramadan pula. Awak tak pernah dengar, maknanya kan masjid-masjid yang awak pergi tak ada. Tapi tak pernah nampak. Jadi macam itu. Lepas tahu hidupkan malamnya, dia macam Lailatul Qadar pula. Sedangkan hadisnya, status sanadnya maudhu'. Tapi Syekh Al-Albani RA tak kata hadisnya maudhu'. Dia kata hadisnya dhaif jiddan. Heran juga. Patutnya maudhu'. Kenapa tak kata maudhu'? Kata dhaif jiddan. Syekh Al-Albani, dia tak apa? Tak ikut hawa nafsu. Sebab mungkin dia adalah perawi yang maudhu', sanad maudhu'. Tetapi secara totalnya mereka dapati bahawa dia macam ada apa ni? Tak sampai kepada pendustaan. Perawi dia problem. Boleh? Macam mana pun ada juga ulama yang kata dia maudhu. Jadi, kalau macam gitulah, itu berkenaan dengan apa amalan yang dilakukan pada malam tersebut dan hari tersebut. Tak ada sandarannya. Yang tadi yang awak cakap yang sahih atau hasan tu adalah apa? Fadilat. Ya, ini apabila malam Isbu Syaban, Allah SWT apa ni, akan mengampunkan semua orang yang beriman kecuali apa ni? Yang musyahin. Ya, ini yang apa? Yang bertengkar antara satu dengan lain. Itu je lah. Dan mungkin ada datu satu lagi riwayat apa ni, Allah SWT turun ke langit dunia dan siapa yang apa ni, yang berdoa akan apa ni, akan di akan dikabulkan. Tapi kita katakan ni bukan khusus untuk malam Isbu Syaban. Malam ni pukul 2, pukul 3 awak pun doa, itu Allah SWT turun juga. Tiap-tiap malam waktu Allah SWT turun. Wazalika fi kulli lailah, kata Nabi SAW. Dan yang demikian tu setiap malam Nabi SAW turun ke langit dunia. Jadi kenapa awak khususkan malam Isbu Syaban? Lepas tu awak jadikan dia, dan itu satu bulan arwah pula. Yang saya kata bulan macam bulan Han. Kenapa tak buat? Lepas tu duit, lepas tu masa nak upah orang baca, kita ada khilaf baca Quran dapat upah, sekarang baca nama dapat upah. Doa tu macam-macam. Lepas satu-satu, lepas tu antara maghrib dengan isyak, dia tak nak buat lepas isyak pula. Lepas isyak orang lah tidur, semua buat lepas maghrib. Prime time, prime time mahal lah saya tanya. Awak keluar iklan radio baik, TV baik, awak tengok berapa awak kena, berapa pel-pel dia punya bayaran. Mahal. Tapi diorang buat waktu tu, mahal lah tu. Lepas tu maghrib dengan isyak pendek, baca asin 3 kali. Sekali je macam nak apa ni, dah tak cukup time, 3 kali. Lepas tu dengan baca nama-nama ni, dengan itu, dengan ini, dia punya apa-apa semuanya, overshot. Kita datang nak siap-siap, kena tunggu. Saya tunggu kemarin 10 minit, 15 minit kat masjid tu. Tak habis-habis lagi. Sedangkan kalau kita mengajar, dah waktu je, terus dia dah gini. Ada terus, dia dah gini, terus dia azan terus. Pasal apa? Isyak, tak pergi lambat. Padahal majlis ilmu yang sunnah. Ini tidak. Ah, yang ini boleh pula. Macam setiap kali kita hidupkan bid'ah, kita matikan satu sunnah. Tapi yang khawatir, jangan saya cakap kat sini, saya dah cakap kat mana-mana dah. Baik. Kita tak akan betul, kita akan jemu untuk kita cakap. Daripada sudut dalil tak ada. Kalau ada kita buat. Jadi mengambil manfaat dari doa orang-orang saleh, jadi yang hiduplah, ya, memperoleh fadilat majlis zikir. Tahu majlis zikir, majlis ibadat apa semuanya? Itu telah kita bahaskan sebelum ini. Ah, okeylah. Lepas ni tabaruk dengan air zam-zam dan sebagainya. Ada apa-apa soalan? Saya rasa kita continue minggu depan. Jadi boleh tak kiaskan Quran yang dalam handphone, yang dalam CD, yang dalam kaset, MP3, MP4, file dan sebagainya, ataupun dalam TV, dalam komputer, dengan Quran yang ditulis dekat dalam kertas, kan? Ataupun Quran yang dibaca dalam air. Sebelum tu kena saya tanya awak, hafal Quran tak? Banyak juga. Fatihah at least kan, betul tak? Awak masuk toilet? Awak keluarkan Quran tu tak? Quran tu ada kat dalam, awak masuk toilet? Jima' dan sebagainya. Sebab tu kata satu ulama, saya lupa nama dia, daripada salah tabi'in, dia kata macam mana? Wa huwa fi jawfihi. Quran tu dalam tengkorok ni. Quran tu dalam tengkorok. Ni antara hujah apa ni, boleh baca Quran walaupun tak ada dah dalam hadas besar. Hakikatnya Quran ada dalam diri kita. Baik. Jadi oleh kerana itu, walau bagaimanapun kita ada dalil menghormati Al-Quran secara umumnya, dan secara khususnya Nabi SAW apabila masuk tandas diletakkan cincinnya kat luar. Apa nak disuruh di kelemahan, tapi maknanya betul lah menghormati Al-Quran. Oleh kulihal, ada pun selain daripada mushaf ataupun tulisan dalam kertas yang di-download dan sebagainya, bila kita buka tak ada Qurannya, betul lah. Awak buka, awak nampak apa? Sekit, bateri dan sebagainya. Jadi dia macam apa ni, Quran yang ada dalam badan kita. Jadi insyaAllah tak mengapa apa. Tapi syarat jangan on lah. Jangan on. Sama ada dia on gambar dia, screen dia, ataupun on bunyi dia pun tak boleh masuk bawah dalam masjid. Menghormati Al-Quran dari sudut situ, ya betul. Quran dan juga ayat-ayat ataupun hadis ataupun apa-apa ilmu lah yang dihormati, kita elakkan dari tempat-tempat yang kotor. Itu logik lah. Itu fitrah kita, tak boleh buat macam. Ha, lepas tu masuk dalam sama juga walaupun sepotong ayat Quran juga. Itu bukan Quran. Sepotong ayat bukan Quran. Dia bukan mushaf tapi dia ayat Quran. Mushaf lain cik lain lagi. Jadi kita elakkan perkara seperti ini. Keset, CD dan seterusnya. Tapi ada juga ulama yang tak benar kan. Jadi dalilnya semuanya sama juga, adalah untuk menghormati Al-Quran. Dan kalau kita keluar daripada khilaf, kita elakkannya tu semua lagi bagus. Ha, satu perkara, tadi ruqyah, kita kata boleh baca kan dalam air. Yang tak ada khilafnya boleh baca dalam air. Lepas tu kita boleh minum dan kita boleh bertuang atas badan, mandikannya. Kalau mandi dalam toilet boleh tak? Pakai air tu. Ah, tu dia. Mandi buka baju ke tak? Tak pakai baju. Saya sebenarnya nak cakap tu. Ada dua perkara. Jadi dalam hal ni sebenarnya tak ada dalil daripada Nabi SAW larang. Zahirnya apa? Nabi SAW tuang tapi tak cakap kat mana. Jadi dalam hal ini kita dapati bahawa dia adalah satu ruang yang boleh ijtihad, boleh keluarkan pendapat. Dan memang ada dua pendapat. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala kata boleh, tapi elakkanlah, lagi bagus. Dalam tandas ada kata tak boleh, mesti buat kat luar. Sebab nanti dia masuk kat dalam ni tempat-tempat yang kotor. Jadi ada syabah ataupun perumpamaan macam apa Al-Quran. Jadi kita kena muliakannya walaupun dia setakat air. Jadi yang benarnya adalah kita elak kan. Tapi kalau susah kita kat HDB tak boleh nak tak punya apa. Kemudian syarat tak nak buka bajunya baru apa ni efektif apa ni ruqyah tersebut. Jadi jawabnya tidak. Jadi dalam satu riwayat saya terlupa nak bawa apa tu, ada yang mereka apa ni mereka tuangkan dengan tanpa buka baju. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia mandi tak apa tanpa buka baju. Jadi syaratnya adalah kena badan je sudah. Asal dia kena badan cukup. Jadi, janganlah pakai raincoat atau awak tuang tak ada faedah kan. Banyak, kalau basah kena cukuplah tu. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu katanya dia mandi tak pernah buka baju. Sebab ada seorang yang sangat malu, atau tak malaikat malu dengan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, itu yang sempat kita bahaskan. Perkara lain tu kita akan fokus sebenarnya nanti pada tengok masa juga tentang masalah ziarah kubur tu lah, tabarruk yang dilarang tu. اللهم اعلم بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله